sampai kapan lagi engkau mau mengerti? Harus berapa lama lagi ku lelah menanti? Kisah cinta kita ini sudah tak indah lagi, tak seperti dulu lagi, sudah setengah hati. Setiap kali kita sedang melewati hari, selalu ku yang salah di matamu. Aku tak ingin seperti pilu di hati. Bila kau sudah tak cinta lagi, sisakan cintamu dalam hati. Mungkin suatu hari nanti cintamu tak lagi setengah hati. Kisah cinta kita setengah hati. Setiap kali